manusia, Akiko ini manusia juga, Kai ini manusia juga, malah lain dari orang banyak. Kada merupakan Kai lawan presiden, kada merupakan Kai ini lawan menteri keuangan, kada merupakan Kai ini lawan ulama-ulama lain. Jadi sirin bulat memilih Kai aja. Di mana Kai itu beliau Allah Ta'ala telah menyatakan lewat Hikam bin Mu'atta'illah asalkan dari di awal juz kedua. Subhana man la yaj'alid dalil ala awliyaihi illa man hadith dalil alaih wa lam yusil ilaihim atawa yuwasil ilaihim illa man arada an yuwasilahu ilaih. Maksudnya Tuhan kada membukakan rahmat wali kepada seseorang. Orang kada bisa merasakan rahmat wali kecuali nang wali. Silapnya wali biminya kada wali kada merasa rahmat laki. Padahal rahmat laki itu dimakan, diminum, dipakainya. Tapi kalau inya belum derajat wali, biminya sendiri kada merasa. Abu Jahal sejak. Jadi kalau sudah Tuhan membukakan lawan kita satu khususiat wali luar biasa, menunjukkan kita sudah termasuk jamaah mereka, kalau termasuk golongan daun-daun pisang yaitu para lawar. Ini namanya kalau golongan mas. Pemilu yang akan datang mungkin 75 lapis di golongan mana. Jadi ini kan ada batu aja yang berpartai. Kan orang menjual batu berpartai ya Allah. Oh ini orang mencari duit pun berpartai. Tujuannya kan ada lain daripada duit. Kan tidak jadi dua malam. Mana hok-hok. Namun tujuan sudah duit, kadang dikirakan lah orang mencari yang duitnya, bujur saja. Sedang merasakan adalah mikirakan orang pada makan sehari, ada makan dua hari, adalah dunia mikirakan apa? Dunia mikirakan di mana? Supaya unda dapat kursi, rupanya pada duduk di mana? Mata makan kursi yang tidak. Kadang memikirkan mas kali, sumpah jabatan. Mengusahakan semaksimal mungkin, atau semaksimal mungkin untuk kesejahteraan rakyat walaupun seorang sama-sama. Tapi yang sebaliknya saja dia seorang yang nyaman-nyaman, rakyat biar sama-sama. Namun merugah ma'rifat kepada Allah pada dah, maka kerjanya yang kaya itu. Oleh sebab itu, tanya aja riwayat hidupnya orang raka itu pasti ada pernah kalah agama. Adapun Rasulullah dan sahabatnya khalifah yang angkat kemudian ditambung nang di bawahnya, semua agama kuat dulu, baru mencapai derajat atawa pangkat. Jadi dasarnya agama. Lalu pangkatnya itu digunakan dasar memperjuangkan agama. Dalam hancur awak, asal agama nang lantar itu orang bahaya. Namun anak cucu nang wayah ini biar hancur agama asal dapat duit. Na'udzubillah dan dalam. Coba lihat. Nabi Musa lawan Nabi Harun disuruh Allah Ta'ala maju membujuk lawan Fir'aun supaya mau mengerti ma'rifat akan Allah. Kata Allah, idhaba ila Fir'aun innahu tagha. Musa dan Harun nyawa undang perintah berangkat mendatangi Fir'aun. Inya sudah kelimpat zalimnya. Faqula lahu qawlan layyinan. Maka caranya nyawa bepandir itu adalah lunak dan rambut jangan keras. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Siapa tahu inya itu sadar. Siapa tahu inya itu merasa takut. Di ayat lain Tuhan menyatakan. ujar Nabi Musa, ya Allah, maaf, ulun tidak tahu lepasnya lawan Fir'aun, bukan takutkan, karena ulun ini kurang bagus, Bapak Nder. Nang paling bagus Bapak Nder adalah nang anak ulun Harun. Wa asfa'u minni lisana fa'arsilhu ma'iyya bi'an yusaddiqun. Harun juga jangan nang Bapak Nder. Coba ini perhatikan. Jadi kalau hendak Bapak Nder di masyarakat, baik jadi imam, baik lepas doa dan selainnya, fokus dulu membaca Quran. Kalau nang kurang fasih, lihat Nabi Musa, tahu diri, mundur. Fasih karena itu bisa diusahakan, belajar. Oleh sebab itu, kalau kita ambil riyad di dalam hadis Nabi, khayrukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Paling bagus daripada kamu umatku, kurang nang belajar Qur'an, man ta'allamal Qur'an. Ta'allama itu artinya ya ta'allama ya Allah. Ya Allah, ta'allama ya Allah. Urang nang belajar Qur'an wa 'allama dan malajarkan. Coba lihat belajar dan malajarkan. Karena ada sebahagian yang malajari Qur'an dan sorongnya ada belajar lagi. Di sini sudah separuh sombongnya. Sudah jadi guru Qur'an kada mau lagi jadi murid. Murid Qur'annya, padahal bagus banget. Sebahagian waktu jadi murid, belajar lawan guru nang bagus lagi pada sorong, sebahagian waktu melajari lawan guru. Karena pasti ada kekurangannya, menyambut roha, ilahnya kada bergantar. Menyambat kedua-duanya luput atau kata sempurna jadi angin mampu menyambat segala jadi separuh dot bukan sempurna dotnya separuh aja mampu dialai wala boni separuh aja itu isi tolahnya separuh lah kada kepanjangan pinggir rumah sebelah jadi guru sudah Qur'an tapi kada mau lagi jadi murid separuh sombongnya sedangkan menuntut ilmu ini minal mahdi ilal lahdi. Ada yang sombongnya lagi. Kalau sudah murid, terburu keluar setiap malam. Di rumah aja, artinya di sekolah aja. Terburu keluar, terburu keluar. Artinya menganggap bahwa dirinya itu sanggup mengajar yang semuanya pak-pak agama. Buktinya ditahan muridnya keluar belajar. Sedangkan al-hikmah bonatul mu'min haiduma wajadah akhada. Ilmu itu adalah tanda orang beriman nang kehilangan, nang kececeran. Di mana adanya, inya ambil. Jadi dikunci. Itu pun separuh sombong. Macam apa hendak dapat berkat ilmu apalagi bakar anak namun sudah yang pemimpinnya setengah sombong. Ini semua akibat kada dasyih murabbi mursyid. Balum lagi dipimpin Syekh Murabbi Mursyid sudah menjadi kepala pesantren. Balum lagi dipimpin Murabbi Mursyid sudah menjadi kepala guru dan sebagainya. Jadi istilahnya kada pengawas. Ya mudah-mudahan segala kata-kata hikmah yang kita sampaikan tadi menjadi renungan kita setiap masa. Sambungan daripada hikam tadi lagi. walam yuwasil ilaihim illa man arada an yuwasilahu ilaihim. Allah tidak mendapatkan seseorang kepada waliullah kecuali orang yang didapatkan kepada wali itu bakal jadi wali juga. Siang berdapat, malam berdapat, mahadangnya isuk rasa lawas banget. Limbanya isuk mahadang mikirnya malam rasa lawas banget. Anak berdapat, itu anak lain lain berdapat. Itu segera jadi wali juga. Lamun nang sudah cungkung-cungkung wali, dikiyau pulang supaya datang beelang kada hakun. Diundang pulang makan beimbeh. Awur jaga, ulun ada tamu, urusan tingkat. Dasar ini dasar pada orang, walaupun darah dagingnya atau ulang. Dasar anak luput juga. Alhamdulillah, padahal anak marinaku acil sedikit. Mau menerasakan kitab. Sampai untuk mendalami kita terus dalam. Padahal anak marinaku juga menerasakan kitab. Emrani anak marinaku juga. Alhamdulillah. Jadi yang dalam kubur itu, insya Allah lapang aja melihat sikung barang anak. Nang mengikuti kitab ini, kadang mengikuti lindi saja. Jangankan anak, nung pengetahuan agama, orang bikininannya itu tak tak pengetahuan agama, ada terbelakangnya. Ya, pinaka ini memang banget, ada di takuni, oleh nang bini, kenapa ikan pina keimungan banget? Aku jangan melaki. Aku pembentakun ikan pina keimungan banget. Kenapa? Ikan dulu, ikan dulu, ikan dulu, ikan dulu. Kalau kita ingat, maka ini. Ayo nah, kita betul ini aja. Lalu itu dua menulis sekalinya. Banyaknya, karena orang melihat. Hendak mengambil laki lawan dengan kita. Sekalinya, kita ampun anak-anak. Kawin lawan anak kita, sama tulisan daripada dua tulisan laki sama. Bagi bapak, begawi ya dari bang kita aja. Kalau pulang olehan pulang anak ini, olehan pulang nang wali juga pulang nanto. Kalau sekalinya mati berdua. Kau sekalian dan muntahkan nang kakalkan kebutuhnya sakit banget. Gembira lagi ini, kenapa? Karena kita berminat Tuhan. Ada kesenangnya, kita amin. Ini bukan habis, amin. Arab biasa aja pada ini. Bet nang gana, itu kan kita melihat kalau yang tempat dina sama satu gana. Kalau betnya panjang, kalau tinggi, ya kalau no. Murid-muridnya berbuka kalau memasukkan jadi sekiranya diangkatkan supir itu asik bernyanyinya di muka isinya namanya bini-bini hanyar beranak sekong kan anum yolah duduk di tengah-tengah kurang penasih udah hendak para supir mendekatkan supir kalau tidak anu supirnya mata kelahir itu menyindir supir kelajuan jatuh atau jalan bakawal kebinian duduk hadinya bang, tidak ada menyindir banyak nyataan aja maaf akhirlah jangan dapat menurunkan bala di Indonesia naik amin tinggi tapi bisa lawar kata di dalam tangan raja panjang pada tangannya. Ini kayak itu, kiri hatanya kurang jadi toke. Jadi nang gini-gini tadi, melihat anak-anak ada anak Tuhan. Arah Tuhan ini ada. Tapi kira-kira jangan mempunyai orang Tuhan ini, kita juga aman aja. sudah dia laksana pada nanggap turun pada pedes ya. Jalan pedes menang anaknya bisa punya kayak kapak bisa punya minyak anu cap celang bisa punya minyak telon dan macam-macam kadang mau juga sih sudah pak dikeluarkan anu nenek lalu anu teh menangis kelaparan sudah menyusu kanyang teguri kayak ikan juga katanya kekanyangan tadi apa enggak teguri di sini. Tapi sangkan paham banang di tengah rakan salinya ngantok tungarannya nge kurang buka main lambuni mudah umanya gini-gini kau juga jalan jauh kalau makan manina taburin juga kalalasan di anak manang elon pendel menuliskan dan jalannya si aminan Tuhan melihat lu memarat dia mangunyon sasengot kentang ya sasengot amin putih sasengot karena banyak susut bangun umanya umanya kanan lukam lukai bahar nyamuk hujan amin kaget dan apa kenapa tadi ada betul apa itu kain wat jawab timbang timbang membuat bayar ya aku terserah ikan menjan dalam kesalmi musahadahnya kemana terserah kita belajar tauhid jangan kalah air mustika asal kita jangan hendak di patangan lagi kata banyak kesana timbang membuat baik masuk pada pembicaraan kita disuruh di dunia ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tugas kita menyembah Allah. Arti menyembah itu mengerja suruh, menjauhi larangannya, luar dan dalam. Tapi, mengenal dulu lawan yang ditambah, hanya menyembah. Ujur juga lah. Kurang kehendak dari dalam bupati, tahu loh bupati dulu. Jadilah lo ke situ, bupatinya di situ misalnya, mata antara lain. Yang mulia Bapak Bupati kepada daerah tingkat 2 Lembang Masjid. Guru Haji Abdul Muhin dalam pandangan. Ya kita mulai lagi dan enak guru-guruan jadi bupati, jadi DPR, jadi gubernur, jadi panglima, jadi kapolda, jadi kapolres, jadi kepala kudin, guru-guruan sekarangnya. Aku lagi lelah. Oleh karena itu belajar menembak dulu. Engkau bisa menembak kenapa? Menjadi kecil bubur. Kalau ya dicoba menjadi guru kurang menjadi pejabat berataan guru terus. Rutina mau dua anunya korupsinya bertambah. Bawa orang-orang kosong pada bule. Iman dan takwa. Kenapa ini? Asal barat. Ngalih, ngalih itu. Coba sebutin kan. Kita belajar tauhidul af'al wahdaniyat fil af'al. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah mabikukulli syai'in. Lalu sudah yakin bahwa katanya nang lain daripada zat Allah itu sama lawan mana? Bagara kada kawat, berdiam kada kawat. Apalagi manusia makan bagara kawat. Bagara kawat ya kada kawat, berdiam kada kawat. Apalagi manggara kawat, berdiam makan kada kawat. Yakin nang yakin. Nyaman apa juga ujar orang sekarang kada dapat beban. Kada dapat beban. Coba lamunnya kada kaya itu. Hanya ujian hari kaya tadi, nah ujian hari. Ya kalau kada usah dulu ujian, ya kena-kena aja pukul 10. Di hati ini ada di utak. Apalagi yang di bawah utak. Kada pegangan lalu jadi kaya. Aku di rumah tadi bebaya nak turun ke darau hujan dan sana aku haji rahmat nampak aja joko biar dia belas nikahil dulu diberi rakyat nama diri diberi rakyat nama Allah ya Allah dia aja juga nikahil sekalinya mah sampai kemari baru menduduk nikahil mundur tuh kan hanya diberi rakyat kepalanya nikahil di bawah yang secoret aja ya nang bintang 4 dulu teman di karatun batuntung mulut makanan batuntung makanan bapak bayaran berokokan yang jadanya haji jadinya aduh haji jadinya kalau kelelong jawa kalau kurang lebih sepeda aja pada nombor semenjak mereka pada nombor istir saya bisa berikan berepek ke mas saya juga banyak punya berepek. Oh, bebek saya hebat, Pak. Agak punya mesin, punya gigi. Bisa betul lu enggak? Lain pahaman, ini bebek ya mana? Nah, ini bebek titik. Nah, lu harusnya nyambung. Itu iklan lah yang berjual ya mana? Ada yang 5 tahun ini lah ya. Kalau sakit kepala, minum botre. Nah, ini kecamatan. Kacamata J.J. Yusuf. Aduh, mau berusuk digerakkan handak juga. Majar pula. Kayak ini. Apabila ingat Allah lakum wa ta'malun kada kata hanya nang didapati di dalam garap dan diam adalah pangarapan rasa di garap akan orang rasa di diam akan orang itu nang didapat rasa kerasaan mulai di ujung rambut sampai di ujung kuku nang kurang menggarakan lagi makan kurang lalu kupan mata kaki amunnya kata itu rasa ingin membaca jawab aja ya menarik Tuhan ya udah setahun nang membaca jawab aja kenapa belum tuh ya ya apikah andika ya apikah andika ini tak atau betul siapa? Nabi. Kan ujar Nabi ya Allah, surat Al-Waqiah, surat Nafas Sugi. Untuk Allah, cekahnya pulang kejadian ada. Kurang nangnya laki-laki Sugi. Bisi anak, empat tikung, bujang-bujang, bini. Balung ada yang tahu itu. Habis duit di bariakannya, di sedekahkannya, yang lebih ini. Ujar pula warga dan kawanan, tak apa di hati kapan. Anak ikam ini kan bini-bini. Keluar rumah mencari supan. Apalagi bujang. Kalau tidak sangkan orang anak mendagang akan mulut. Jadi ujar yang abahnya ini, abah di bini ini. Aku sudah ada belajar Rasulullah SAW. Barang siapa mengamalkan di zawafatil waqi'ah. Lam yusibu fafatun abadah. Kada bisa ditimpa oleh kafiran selama-lamanya. Anak pun yang empat itu hafal. Surah tiga wafatil kesurahan. Harinya membaca lagi. Apa? Jadi aku kata pegang lagi nasib anakku itu pasti kurangnya kada susah. Ya, aku jadi wani membariakan berit ini. Habis dibariakan perasaan. Jika mau nak mencoba bagus deh. Kalau tidak ada kalau Ini mah pala menang anak nanyuk Jawa kehadir, Jawa kehadir, Jawa kehadir, Jawa kehadir. Kada bujur bacaan memang sugih ya. Membacaan nangka itu mereka pun bentuk telinga. Mati di jenang, habis umur. Sekalinya Baimbe kawin keempatnya, lakinya kurang sugih kereta. Namun laki nanti gini apa? Pada kan yang memini makan daging terus yang malam pada tulangnya lagi mentakan nafikan ini iwak-iwak undang apa yang ini makan roha itu sama kata-kata roh saha wa bintu taha ayo kepala lawan bintu dia mencari undang apa napa ikan ada kalau kita kan undang apa aja itu kalau kita kan rasa mam apa apa hari ini kita di waktu apa undang apa aja belum hapus dulu aja membawa atasnya sejuta undang dari Bitcoin tadi kenapa jadi undang apa itu para kan ya kalau undang gak lah di bandang ramai mereka cincang-cincang ya kan ada lombok perawe. Nah, cacak ditawin. Kan cacak ditawin lagi ya. Cacak ditawin lagi melepak. Di saat itu boleh mencari undang galang, nang beban namanya. Di gantang galang keguruan namanya. Menyawa jangan abang ke tengok. Guru maka pilih-pilih maka malah jari seumur hidup sorong makan nyaman-nyaman guru makan anak janang-janang Rasulullah yang tidak sorong nyaman-nyaman janang sedih sorong baharilnya kita anak makan ke berdoa arwah khususan Rasulullah Rasulullah ya kan hanya Rasulullah hanya anakan tolong bahar itu artinya sudah barang pahalanya barang dikirim kepada Nabi yang kanyanya paru tolong gue ini ke desa tutup ya matontong makan hapus ya nah, ada ingat kali lawan dari Nabi asalnya dari Nur Nabi lorongnya ingat lagi ngalih ya. Kalau kalau dipikirkan lagi manusia ini, maka bapak dah pintar pulang, nang bungu-bungu itu bapak dah pintar, bukti tak ada mengaji. Kan orang tak ada mengaji, tuan tak ada pintar. Aja, dia. Nyaman, karena perasaannya kalau orang masuk ke hidup al-al itu nyaman. Beribadat itu kalau bercampur lalu lawan wanitan itu kalau bercampur lawan wanita kalau dalam sekali. Uyuk bangga, nah, itu kan kehakaan mengarang manusia. Arab Bacaria pasti ada. Nabi Muhammad mengambil batu, mengandak ke parut, merasa jokol lapar. Nah, mengarang manusia. Cara tadi, akibat berarah kurang dah drop turun dengan 120 per 80. Lalu lemah, artinya lemah urat lawan maut. Dokter Surabaya, kada tahu rupanya. Atau dibiarkannya aja. Nang darah turunnya dimanfaat, dikurang agam, minum penurun darahnya, atau tambah itu lagi. Kada enak ngaran dokternya di Surabaya, namanya nang garing di sini. Ngalih ya urusannya, nang garing di Cakumpul, nang mau obat di Surabaya ngalih ya. Nang nyaman mana dokternya di tiga awak kumpat pengaji pula nyaman mana rasa jadi tahu persis dah apa yang terjadi kalau memang kita tahu bujur memaafkan daripada seorang ulama Allah apapun kita demi jiwa dalam. Ya tetap. Kalau tahu jujur memahatnya, apapun dilakukan. maksudnya aku kalau ini sudah hilang di otak banyak ada masalah apa ini nah ingat dan ngurusin alih muntung jadi ngurusin alih dan lain kan kita jalan-jalan sok kelak-kelam ding kelak-kelam ding kelak-kelam ding gitu-gitu maling kalau orang kita kan tak awal kambing uyuh ini buang kain aja di hidung bau tahinya, bau palmamnya maka sorong bakal lawan bukan kambing malu nong sorong kada duit, kambing kada tahu sorong orang sakit kepala ini kadang kada duit lamun punya maka angkal aparan di pinjaknya kita terpaksa turun ke tangan malam kita.